Ini sebenarnya bukan apa ya, bukan bukan pembacaan di kitab di channel ini sebenarnya. Ini adalah terusan atau lanjutan dari channel yang lain ya. Channel Pendekar Fikih, Pendekar Fikih channel itu sudah lama saya tidak upload. Jadi meneruskan kitab Kasyifatu saja. Ini khususnya kalau tidak salah ini menjelaskan apa ya? Menjelaskan Suhuf Ibrahim, isi dari Suhuf Ibrahim. Jadi kalau mau mengikuti dari awal ya dicari channel apa itu Pendekar Fikih channel itu berhenti di apa pembahasan ini ya. Jadi saya teruskan di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wa alal akil alla yakuna tamian ay muammalan ila fi thalas. Jadi dalam lembaran atau suhuf Nabi Ibrahim ada penjelasan seperti ini. Bagi orang yang berakal, dia tidak boleh berharap ya. Tamak itu negatif dalam syariat ya. Karena tamak itu berharap sesuatu tapi tidak berusaha untuk mencapainya. Kalau roja itu bagus, kalau tamak tidak boleh. Jadi tamak yang diperbolehkan itu hanya tiga. Yang pertama tazawudun limaat, mencari bekal untuk akhirat ya. Maat ini hari kembali, maksudnya ya akhirat. Yang kedua maromatun limaas, kehidupan dunia. Marimah ya, marimah itu manasalnya ya apa ya, perbaikan atau reparasi, maksudnya kebaikan dunia ya. Waladatun fi ghairi muharram, dan keenakan atau kenikmatan yang tidak haram, kenikmatan di selain keharaman. Qauluhu, ini sudah ada ya. Qauluhu maramatun bi fatahatin wa tajdidil mim ai islah. Jadi kata maramah ini maknanya kebaikan ya, kebaikan atau perbaikan ya, perbaikan. Jadi hanya tiga hal ini yang diperbolehkan diharapkan. Aminha wa alal akil ayakuna basiran bizamanih mukbilan ala sya'nih hafidhon lilisanih. Termasuk dari isi suhuf Ibrahim, bagi orang yang berakal ia harus mengetahui waktunya, mengetahui masanya. Jadi sekarang itu masanya sedang bagaimana, harus bisa beradaptasi dengan zaman. Mukbilan ala sya'nih, harus apa ya, menghadapi zaman itu. Maksudnya di setiap zaman itu kan selalu ada perbedaan ya. Setiap zaman ada perbedaan. Jadi harus bisa beradaptasi. Selain mengetahui, harus bisa beradaptasi dengan zaman itu. Maksudnya metode yang ada 10 tahun lalu itu belum tentu sesuai dengan metode saat ini. Jadi zaman itu kan selalu berubah, selalu berkembang. Hafidun lilisani, menjaga ucapannya. Wa man udda kalamuhu min amalih qalla kalamuhu illa fi ma ya'nih. Barang siapa yang menganggap ucapannya termasuk perbuatannya, maka ia akan sedikit bicara, ia akan berbicara hanya hal-hal yang bermanfaat saja. Bi fathi awalihi min babi roma. Jadi kata ya'nih ini huruf mudhara'ahnya di fathah, termasuk dari bab roma yarmi ya. Jadi ana yakni ayma yata'allaqu inayatuhu. Jadi maksud dari yakni adalah hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak penting ngobrol ke sana kemari itu tidak diucapkan. Ini selaras dengan satu hadis ya. Jadi inayah itu perhatian ya. Bisa dimaknai kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, kehati-hatian, perhatian, pertolongan, pokoknya yang sifatnya penting. Kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin ya. Jadi penjelasan ini seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bukan yang Al-Haitami. Kalau Fathul Mubin, kalau yang ahli hadis itu biasanya Al-Asqalani. Qala Abu Dzar aidan qultu ya Rasulullah famakanat suhufa famakanat suhuf suhufu ya suhufu Musa. Kemudian Abu Dzar, jadi Abu Dzar ini menanyakan isi dari kitab Taurat apa saja, isi dari Injil apa saja, suhuf Ibrahim isinya apa. Kemudian ini bertanya, suhuf Nabi Musa itu isinya apa? Qala kanat yakulluha ibaron. Semua isi kitab Taurat adalah ibroh ya. Bikasril aini wa fathil ba'i. Kata ibroh ini ainya di kasroh, huruf ba'nya di fathah, jam'u ibrotin bisukuniha. Mislu sidrotin wa, sidarin wa sidrotin. Jadi wazannya sama dengan kata sidroh dan apa itu sidroh dan sidar ya. Jadi mufradnya fi'lah, jamaknya fi'al. Ai mawaid. Jadi makna dari ibar sama dengan mawaid. Beberapa mauidah ya, beberapa mauidah. Minha. Jadi isi dari suhuf Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kan sebelum mendapat kitab Taurat ya, sebelum mendapat kitab Taurat itu mendapatkan suhuf. Suhuf ya lembaran-lembaran, bukan kitab tapi lembaran-lembaran. Jadi idoh itu ya nasihat ya, nasihat atau ajaran. Minha ajib tu liman aikona bil maut kaifa yafrah. Ini kok sepertinya sudah pernah saya baca ini. Ajib tu liman aikona bil maut kaifa yafrah. Aku heran kepada orang yang yakin, yang meyakini kematian, mengapa dia bisa bahagia? Kalau orang yang yakin bahwa dia mati, itu kan mestinya dia akan apa ya, di dunia ini kan akan berusaha melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat setelah kematian ya. Kenapa masih bisa bahagia? Ajib tu liman aikona binar kaifayat hak. Aku heran kepada orang yang meyakini keberadaan neraka, mengapa ia masih bisa tertawa? Ajib tu liman yarad dunia wa taqallubaha kaifayat ma'inu ilaiha. Ini sudah ini kelihatannya ya. Tidak apa-apa ya. Aku heran kepada orang yang melihat, yang mengetahui bagaimana perputaran dunia ini, bagaimana dunia dan bagaimana perputarannya, mengapa ia bisa tenang mencarinya. Ajib tu liman aikona bil qadar summayat abu. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya kepastian dari Allah, lalu ia memberatkan diri. Jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ketetapan dari Allah, itu kan maksudnya kita hidup itu santai saja, tidak perlu apa ya, bahasa Jawanya ngoyo, tidak perlu membebani diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting juga ya. Wa finusotin kaifa yaghdab. Dalam sebagian nas apa, dalam sebagian redaksi tidak menggunakan kata apa tadi sumayat ab ya, tapi menggunakan kata kaifa yaghdab, mengapa ia bisa emosi. Jadi kalau mengetahui segala sesuatu adalah dari Allah, mestinya kan hati ini tenang terus ya, tidak bisa emosi. Ajib tu liman aikuna bil hisab tsumma la ya'mal. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya hitungan amal. Aku heran kepada orang yang meyakini keberadaan perhitungan amal, lalu ia tidak beramal. Kalau kita yakin bahwa kelak perbuatan kita akan dihitung, mengapa saat ini kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Wa fi Taurah, sekarang kitab Taurat. Ya bena Adam la tahaf min sultan madama sultani baqiyah. Wahai manusia, wahai keturunan Adam, kamu jangan takut dengan raja selama kerajaanku masih ada. Jangan pernah takut dengan raja manapun selama kerajaanku masih ada. Ini Allah yang berfirman. Wa sultani baqin la yanfudu abadan. Dan kerajaanku tidak akan pernah hilang. Kerajaanku adalah kerajaan yang abadi, kerajaan yang tidak pernah hilang selamanya. Bifatil fa'i wa bidalil muhmalah. Kata yan fadu ini huruf mudhara'nya di fathah dan huruf fa'nya di menggunakan dal ya. La yafna wa la yanqati. Jadi tidak bisa lenyap dan tidak bisa hancur, tidak bisa berhenti, tidak bisa selesai. Ya bena Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Maka janganlah kau di dunia ini bermain-main. Ya bena Adam la takhofanna fawatar rizqi madamat khoza ini mamlu'ah. Wa khoza ini la yanfadu abadah. Wahai manusia, jangan kalian jangan takut kehilangan rizki selama perbendaharaanku masih penuh. Perbendaharaan itu ya tempat penyimpanan harta, itu namanya khazinah. Selama perbendaharaanku masih penuh, kalian jangan takut kehilangan rizki, dan perbendaharaanku itu tidak akan pernah habis selamanya. Ya bena Adam khalaqtus samawati wal ardo walam a'ya bilko bikholkihinna ayu yini rohifun wahidun asukuhu ilaika fi kullihin. Wahai manusia, aku menciptakan langit dan bumi dan aku tidak lelah dengan itu. Aku tidak lelah ya, tidak lemah dengan hal itu. Apakah satu roti yang aku beri kepadamu di setiap waktu akan menjadikanku lemah? Menciptakan langit dan bumi saja Allah tidak lemah, apalagi hanya memberi rizki kepada kita yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada langit dan bumi. Wa qauluhu ya mudhari'u ayya bi kasri ainil fi'li min babi ta'iba ay lam ajas. Jadi kata ya ini mudhari' dari fi'il madhi ayya. Fi'il madhi ayya yang ain fi'ilnya di kasrah ya. Babnya seperti wajan ta'iba yat abu. Maknanya saya tidak lemah. Wa yu'yi bidhomi harfil mudhara'ah min a'ya arubai. Kemudian bisa juga diambil dari fi'il madhi fi'il rubai ya, yaitu a'ya. A'ya ya'yi. Jadi boleh dibaca dua sebenarnya. Walam a'ya atau walam a'yi. Walam yu'yi ya, bisa juga walam yu'yi. Kalau walam yu'yi itu fi'ilnya a'ya, wajan af'ala yuf'ilu. Ya bena Adam, kamala utolibuka bi'amali gudin, falatutolibni birizki gud. Wahai manusia, seperti aku tidak memerintahmu melakukan ibadah di hari esok, janganlah kau memintaku memberiku rizki hari esok. Jadi kita yang penting itu hari ini ya, saat ini diberi rezeki ya alhamdulillah. Masalah besok ya itu urusannya besok. Kita saja tidak diperintahkan melakukan ibadah besok ya. Jadi kita tidak boleh meminta atau menuntut Allah memberi rezeki kita di keesokan hari. Ya bena Adam li alaika faridah wa laka alaiya rizkun. Fa'in kholaftani fi faridoti lam ukholifka fi rizkika alamakan. Ini baiknya Allah kepada kita ya. Wahai Ibnu Adam, kalian memiliki kefarduan kepadaku dan aku pasti memberi rizki kepadamu. Jadi Allah memberi rizki kepada hambanya, hambanya beribadah kepada Allah. Jadi seakan-akan ada apa ya, seakan-akan saling menguntungkan ya, tapi ya tidak. Maksudnya ibadah itu sebenarnya ya tidak apa ya, ibadah itu ya tidak bermanfaat bagi Allah, manfaatnya kembali kepada makhluk sebenarnya. Fa'in kholaftani fi faridotik lam, nah ini ya, kamu wahai manusia, kamu punya kewajiban dan aku juga akan memberi rizki untukmu. Kalau kamu tidak melakukan kewajibanku, rizkimu akan tetap kuberi. Nah ini baiknya Allah ya. Maksudnya kan kalau Allah memberi rizki, kemudian manusia apa beribadah, ibadah itu adalah ganti dari ibadah adalah rizki yang diberikan Allah ya. Kalau manusia tidak ibadah, maksudnya rizkinya diputus ya. Tapi tidak, walaupun manusia tidak beribadah, tapi Allah tetap memberikan rizki ya. Ini baiknya Allah kepada kita. Ya bena Adam in rodi tapi makosam tuhulaka aroh tu badanaka wa kolbak wa ilam tarodo fi makosam tuhulaka salat tu alaika dunya hatta tarkuto fiha Karok dilmasi filbariyah. Wahai manusia, mungkin Roma-Irama juga terinspirasi dari sini ya. Wahai manusia, atau wahai apa itu, keturunan Adam, jika engkau rela dengan apa yang kubagi, apa yang kubagi kepadamu, rizki maksudnya ya, maka tubuh dan hatimu, jiwa dan ragamu akan aku beri ketenangan, ya, tidak gelisah. Jika kau tidak ridho dengan apa yang kuberi kepadamu, maka aku akan menguasakan dunia kepadamu, sehingga engkau berlari-lari, berlomba, untuk mencarinya, seperti apa itu keledai ya, keledai yang berlari-lari di apa itu tanah lapang ya. Di sini al-bariyah diartikan sohrok ya, sohrok itu ya tanah lapang. Wahas itu biasanya keledai liar ya, hewan liar, binatang buas ya, binatang buas atau binatang liar ya, wahas, tidak harus keledai ya. Jadi biasanya ada khimarnya, kalau keledai, khimarul wahsi maknanya keledai liar, jadi hewan liar. Wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka wa anta indi madmum. Demi keagungan dan kebesaranku, engkau tidak akan mendapatkan, meskipun engkau berusaha ya, berusaha semampumu, engkau tidak akan mendapatkan kecuali rezeki yang telah aku bagikan. Jadi sebenarnya rezeki ini, kita kerja itu sebenarnya, kalau kita melihat hakikat ya, kerja itu, kita kerja keras atau santai itu sebenarnya sama saja, hasilnya tetap sesuai dengan apa, takdir Allah ya. Dan kalau kita rakus dengan dunia, itu justru kita menjadi hina di hadapan Allah, kita menjadi hina. Wa rabbuha antum mina bi rusulihi. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada utusan Allah. Wa hum afdhalu ibadillah. Utusan Allah adalah hamba Allah yang paling utama. Qala ta'ala wa kullan fadlna 'alal 'alamin. Allah berfirman bahwa mereka semua, yaitu para rasul, Allah telah mengutamakan mereka semua dari seluruh makhluk-makhluk yang lain. Bi anta taqida anna Allah ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu 'addadahum illallahu. Rukun iman yang keempat ini maksudnya adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk makhluknya beberapa utusan yang berjenis kelamin laki-laki, yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Jadi rasul itu sebenarnya tidak hanya 25 ya, jumlahnya banyak sekali, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Awaluhum bijasadhi Adam wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan-utusan Allah yang jumlahnya banyak itu, yang pertama adalah Nabi Adam. Tapi pertama ini dihitung dari alam jasad ya, alam jasad. Karena kalau kita melihat alam ruh ya, alam ruh, alam sebelum lahir di dunia, itu yang paling utama, yang paling pertama kali diciptakan Allah adalah cikal bakal Nabi Muhammad, atau dikatakan Nur Muhammad ya, cahaya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi atau Rasul yang terakhir ya, terakhir sekaligus yang paling utama adalah junjungan kita Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min asli Adam alaihi salam. Semua utusan itu dari keturunan Adam. Wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim. Mereka itu orang-orang yang selalu jujur ya dalam semua usapannya. Fi da'wa risalah ya, dalam pengakuannya sebagai rasul. Wa fi ma ballaghuhu 'anillahi. Dan juga apapun yang disampaikannya dari Allah. Wa fil kalamil urfi, dan juga dalam ucapan ucapan sehari-hari ya, ucapan keseharian. Nahmu akaltu syaribtu. Seperti ucapan saya sudah makan, saya sudah minum, itu tidak pernah berbohong ya. Para rasul tidak pernah berbohong. wa annahum ma'zumuna minal wuqu'i fi muharram aw makruh. Mereka semua terjaga dari melakukan keharaman atau kemakruhan. Wa annahum mubalighuna ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa illam yakun ahkaman. Mereka semua para rasul adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk, walaupun hal itu tidak terkait dengan hukum. Jadi apapun itu selama Allah memerintahkannya untuk menyampaikan, maka mereka pasti menyampaikan. Tidak ada wahyu yang disimpan sendiri. Wa nahum hadzikuna bi haitsu yakunu fihim qudrah ala ilzamil husum wa muhajajihim wa muhajajatihim wa ibtalidaawihim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas. Cerdas itu artinya para rasul itu mampu mengalahkan lawan debat mereka, ya, mengalahkan lawan debat mereka, mengalahkan argumen mereka, dan mematahkan, ya, mematahkan dakwaan-dakwaan dari para musuhnya. Fahadi sifatul arba'atu tajibulil mursalin. Jadi empat sifat tadi, yaitu kejujuran, tidak ada amanah sebenarnya, ya. Empat itu adalah yang pertama kejujuran ucapan. Sebentar, yang kedua menyampaikan, ini kurang satu mestinya. Annahum shodiqun, kan cuma shodiqun, ya, kemudian maksumun. Oh, maksumun ini, ya. Tidak ada amanah di sini, ya. Hanya kejujuran, satu jujur, dua terjaga dari keharaman dan kemakruhan, tiga menyampaikan wahyu, empat cerdas. Jadi biasanya kan sidik amanah tablik fatonah, ya. Tapi di kitab ini tidak ada amanah, adanya terjaga dari, mungkin tercakup di situ mungkin. Jadi empat sifat itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh rasul, ya. Setiap rasul pasti memiliki empat sifat ini. Wa amal anbiya ghairul mursalin falyakunu namuballighin wa innama yajibu alaihim ayuballighun nas annahum anbiya'u liyuhtaramu. Kemudian ada juga nabi. Nabi itu di bawah rasul derajatnya. Nabi adalah orang-orang yang diutus Allah, ya, diberi wahyu kepada Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Jadi wahyunya untuk pribadi saja. Orang mulia yang diberikan wahyu Allah, tapi untuk pribadi. Mereka tidak diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada makhluknya. Tapi mereka diperintahkan untuk mengaku bahwa dia nabi, supaya makhluk-makhluk yang lain memuliakannya. Supaya makhluk yang lain memuliakannya. Jadi pengakuan nabi itu agar dia dimuliakan oleh orang-orang yang lain. Wa zahihu fihim al-imsaku an hazrihim fi adadin. Terkait dengan jumlah, ya, baik nabi maupun rasul, itu menurut pendapat yang sahih adalah tidak membatasi mereka dengan jumlah tertentu. Karena huruf bama'ad ila itsbatin nubuwah aw risalah liman laisa kadzalika fil waqi'. Ini sudah saya baca sebenarnya, ya, di channel itu. Mengapa yang lebih baik tidak dibatasi dengan jumlah? Karena kalau kita membatasi dengan jumlah, itu terkadang kita menetapkan kenabian atau menetapkan kerasulan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak menjadi nabi atau rasul. Au ila nafidzalik aman huwa kadzalika fil waqi', atau sebaliknya, kita meniadakan kenabian dan atau meniadakan kerasulan dari orang-orang yang sebenarnya dia nabi atau rasul. Jadi kalau kita membatasinya dengan jumlah, itu kan kemungkinannya kurang, kemungkinannya lebih, ya. Kalau kurang, kalau jumlahnya antara kenyataan dan jumlah itu lebih banyak kenyataan, berarti kan ada rasul atau nabi yang tidak kita hitung. Kalau kenyataannya lebih sedikit dari jumlah, berarti ada orang-orang yang bukan rasul atau nabi, tapi kita kategorikan rasul atau nabi. Itu kan, ya, tidak boleh itu, ya. Fayajibu tasdiqu bi anallaha bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a ala lijmal. Jadi yang penting adalah kita meyakini bahwa Allah memiliki beberapa utusan dan beberapa nabi secara global, ya. Tidak harus membatasinya dengan tidak harus membatasinya dengan angka. Yang penting kita meyakini Allah punya Rasul, Allah punya Nabi. Jumlahnya berapa ya? Tidak tahu, pokoknya banyak gitu saja. Qala Zuhaimin am yajibu 'alal mu'min ayya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khodamahu asma'ar rusuli al-madkurin fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsila. Az-Zuhaimin mengatakan bahwa orang yang beriman dia harus mengetahui dan mengajari anak kecilnya, anak-anaknya ya, mengajari anak-anaknya, mengajari istrinya, mengajari pelayan-pelayannya, mengajari atau memberitahu nama-nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga mereka iman kepadanya dan mereka membenarkan semua. Dan untuk terkhusus ya, terkhusus dengan nama Rasul yang ada di Quran itu harus diketahui secara terperinci. Wa alla yadhunnu anal wajib alaihim al imanu bi Muhammadin faqat, dan agar mereka tidak memiliki kepercayaan ya, tidak memiliki keyakinan bahwa yang harus diyakini hanya Muhammad saja. Final iman bi jamil anbiya sawa'un dzikra ismuhum fil Qur'an aw lam yudzkar wajibun 'ala kulli mukallaf. Karena meyakini keberadaan seluruh nabi, baik namanya disebutkan dalam Al-Qur'an atau tidak, itu hukumnya wajib bagi seluruh orang mukallaf. Wa hum ayyul madkuruna fil Qur'an 26. Jadi rasul atau nabi yang disebut dalam Al-Qur'an itu jumlahnya ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 25. Wa nazamtuha fakultu. Ya, ini dinazamkan oleh Suhaimi tadi ya. Asma'ur rusulin bi Qur'anin alaika tajib. Ini bahannya apa ini? Asma'ur rusulin. Bahannya apa ini? Ka'adama Zakaria ba'da Yunusihim Nuhun wa Idrisu Ibrahimu wal Yasa Ishaqu Ya'qubu Ismailu Salihuhum Ayyubu Harunum Musa ma'asu aibihim Dawudu Hudun Uzairu Thumma Yusufuhum Lutun wa Ilyas Udul Gifli wa Awitahada Yahya Sulaimanu Isa ma'a Muhammadihim. Hadza min Bahril Basit. Oh Basit ya. Asma'uru Rusulin bi Qur'anin alaika tajib. Ini mestinya Rusulin ya. Ka'adamah Zakaria ba. Gimana ini? Ka'adamah Zakaria ba'dayun nisihim. Fals ya. Nuhun wa Idrisu Ibrahimu wa gimana ini? Basit itu innal basita ladai Nuhun wa Idrisu Ibrahimu. Tidak pas ya. Nuhun wa Idrisu Ibrahimu wal yasa. Kurang pas ya. Ini basit katanya. Wa mana tahada anadzal kifli. Maksudnya yang kurang pas itu harokatnya ya. Kalau di sini disebutkan bahar basit itu saya percaya benar, cuman harokatnya kadang. Kalau harokat itu kan yang salah bukan penulisnya, bukan Syekh Nawawi, tapi yang ngetik itu percetakan itu. Kadang percetakan itu kan ya juga rawan salah. Ya karena manusia ya. Wa ma'na tahadza anadzal kifli kila huwa Ilyas wa kila Yusha wa kila Zakaria wa kila Hirokil Hiskil ya, Hiskil Ibnul Ajuz. Dzalkifl ya, dzalkifl itu kan dzalkifl itu tadi kan di nazam ada kata itahada ya. Itahada itu maksudnya satu orang ya. Maksudnya adalah nabi yang disebutkan bernama dzalkifl itu ada yang mengatakan dia adalah Nabi Ilyas, ada yang mengatakan dia adalah Yusha, ada yang mengatakan Zakaria, ada yang mengatakan Hizakil. Biasanya Hizkil ya, tapi di sini Hizakil bin Ajuz. Jadi ada nabi bernama Hizkil, putra dari orang tua, orang lemah. Li'ana ummahu kanat ajuzan fas'alat Allah hal walada ba'da kibariha fawahabalaha Hizkil. Nah, ini bukti kalau cetak, kalau harokat itu kadang juga ya salah ya. Dua kata yang sama, di atas itu za'nya di fathah tapi di bawah sukun ya, di atas Hizakil, di bawah Hizkil. Intaha qaulu Suhaimi. Jadi Hizqil bin Ajuz ini mengapa terkenalnya dengan Hizqil bin Ajuz ya? Hizqil si anak apa orang tua itu karena orang tuanya itu sudah tua sekali. Kemudian dia meminta kepada Allah ya. Jadi meminta kepada Allah punya anak padahal dia sudah tua. Kemudian Allah memberinya nabi ini Hizqil, memberi anak berupa Hizqil. Wa qala sahibu Bad'il Khalqi qala Wahab Bishr ibnu Ayyub yusamma Dzalkifl. Penulis kitab Bad'ul Khalqi mengatakan bahwa Wahab ya, Wahab ini ulama ya. Wahab mengatakan bahwa Bishr bin Ayyub itu dinamakan Dzalkifl. Karena mukiman bi Syam muddata umrihi hatta mata. Nabi ini bermukim di Syam ya, selama hidupnya hingga mati. Wakana umru khomsan wa sab'ina sanah. Usianya 75 tahun. Wakana qabla Syu'aib intaha. Dan Nabi siapa tadi? Dzalkifl ini atau Bishr bin Ayyub ini adalah nabi yang ada sebelum Nabi Syu'aib. Wa ulul azmi minhum khomsatun. Dari 25 rasul ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada pangkat yang istimewa yaitu ulul azmi atau para rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi ya. Ulul azmi ini ada 5. Fa yajib ayyu ulama tartibuhum fil afdhaliyah li'annahum laisu fi martabah wahidah. 5 nabi atau 5 rasul yang memiliki pangkat ulul azmi ini harus diketahui urutan kemuliaannya karena semuanya tidak berada dalam derajat yang sama ya, dalam keutamaan yang sama. Wal muradu minal azmi humal sabru wa tahammulul masyaqi awil hasmu. Kata azm ya, ulul azmi itu kan maknanya orang-orang yang memiliki azm. Kata azm itu artinya bisa kesabaran, bisa menahan sesuatu yang berat ya, menahan hal-hal yang berat, bisa juga keteguhan. Kama fasarahu bihi Ibnu Abbas fil ayah. Jadi kan di ayat Al-Qur'an kan ada kata azm ya. Wa ulul azmi. Ini diartikan oleh apa siapa itu Ibnu Abbas dengan 3 arti ini. Jadi kemungkinan maknanya bisa 3 ya. Kemungkinan maknanya bisa 3. Kemudian fa afdhaluhum sayyiduna Muhammadin. Jadi di antara 5 ulul azmi yang paling utama tentunya adalah Nabi Muhammad ya. Fa sayyiduna Ibrahim. Jadi azm itu kan fasbir ya dalam ayat Al-Qur'an ya. Fasbir kama sobaro ulul azmi minkum atau gimana itu. Fasaiduna Ibrahim, Fasaiduna Musa, Fasaiduna Isa, Fasaiduna Nuh, salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Jadi 5 ulul azmi secara berurutan adalah Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh ya. Ini urutan kemuliaannya. Wa yalihim fil afdhaliyah baghiyatul rusul, thumma baghiyatul anbiya. Kemudian jadi pangkat yang paling tinggi itu ulul azmi. Di bawah ulul azmi adalah rasul yang tidak memiliki pangkat ulul azmi. Lalu di bawah itu adalah nabi yang tidak memiliki pangkat rasul. Wahum mutafawituna fima bainahum indallah. Mereka semua memiliki derajat yang berbeda-beda di samping Allah, di sisi Allah. Lakin yamtani utayinu alaina ala tafawutihim li'annahu lam yarid fihi ta'lim. Walaupun secara hakikatnya mereka memiliki derajat yang berbeda-beda, tapi kita tidak boleh menentukan perbedaan itu, mana yang lebih tinggi derajatnya, mana yang lebih rendah, itu kita tidak boleh menentukan. Karena tidak ada pengajaran dari syariat ya, tidak ada hadis atau Al-Qur'an yang menjelaskan keunggulan masing-masing dari rasul atau nabi itu. Sumaru asa ul malaika ka Jibril wa nahwi. Jadi Jibril itu lugatnya bisa banyak ya. Kemudian setelah itu adalah malaikat-malaikat yang menjadi kepala, menjadi ketua seperti Jibril dan yang lain. Tsumal auliya khususan sayyiduna Abu Bakrin wa baghiyatus sahabah. Kemudian setelah malaikat ya, setelah malaikat yang menjadi ketua itu di bawah itu adalah para wali ya, para wali. Wali ini ya derajat di bawah nabi ya. Khususnya Sayyiduna Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Lihadisi innallaha ikhtaro ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Karena ada hadis ya, mengapa para wali ini derajatnya di bawah malaikat? Karena ada hadis bahwa Allah memilih sahabatku di atas makhluk-makhluk yang lain kecuali nabi dan rasul. Summa awamul malaika, summa awamul basar. Di bawah para wali adalah malaikat-malaikat yang awam ya, selain malaikat yang ketua tadi. Kemudian di bawahnya lagi adalah manusia yang awam. Idhun qolal fasni wa quddimatil malaikatu ala rusuli fi dzikri ittiba'an litartibil wujudi. Ini ada satu penjelasan dari Al-Fasni ya. Al-Fasni mengatakan bahwa malaikat itu lebih utama daripada rusul ya. Jadi lebih utama dari rasul, tidak sama seperti tidak apa berbeda dengan penjelasan tadi. Karena mengikuti urutan terciptanya. Jadi kan antara manusia dengan rasul dengan malaikat itu kan lebih dahulu diciptakan lebih dulu diciptakan malaikat ya. Malaikat itu tercipta lebih dahulu daripada manusia. Fa innal malaikata muqaddamatun fil khalqi. Awalitardi bilwaqi'i fitahki gimakna risalah. Fa'inallah ta'ala arsalal malaikata ila rusula. Mengapa? Jadi mengapa Al-Fasni mengatakan malaikat itu sebelum apa derajatnya sebelum rasul? Alasannya dua ya. Yang pertama tadi karena terciptanya malaikat itu lebih dahulu daripada manusia, atau karena malaikat itu sebagai pelantara dari rasul ya. Jadi Allah itu kan sebelum memberi wahyu kepada rasulnya kan melalui malaikat. Jadi malaikat lebih tahu wahyu kemudian baru rasul. Jadi pengetahuannya kan lebih dahulu malaikat. Wa huwa mizwa antumina bil yamil akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Bi antusaddiqa bi wujudihi wa bi jami'i mastamala alaihi. Iman kepada hari akhir artinya meyakini keberadaannya dan semua hal yang ada di dalamnya, semua hal yang terjadi di hari itu. Kal hasri seperti dikumpulkan di satu tempat ya, mahsyar, hisab ini perhitungan amal, jaza ini balasan, jannah surga nar neraka. Sumya bidzalika annahu la laila ba'dah wa la nahar. Mengapa dinamakan yaumil akhir ya, hari terakhir? Karena di hari itu tidak ada setelahnya, tidak ada malam hari dan juga tidak ada hari lagi. Jadi ya memang hari terakhir. Wa laqalu yaumun bila tangid illa lima yaqubul lail. Jadi kata yaum itu tidak bisa disebutkan sendirian kecuali setelahnya ada malam. Illa lima yaqubuhu lailun. Jadi kalau kita menyebutkan hari atau yaum itu siang ya. Yaum itu kadang artinya siang. Kadang artinya nahar. Maksudnya kata yaum itu kadang 24 jam, kadang yaum adalah lawan dari lail. Jadi maknanya siang. Jadi kita tidak boleh mengatakan yaum kecuali setelahnya ada malam hari. Auli annahu akhirul awqatil mahdudah ay akhiru ayyamid dunya. Atau alasan lain mengapa dinamakan yaumil akhir karena hari itu adalah hari terakhir ya. Maksudnya waktu terakhir di dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhoru. Setelah hari itu tidak ada hari lagi. Auli ta'ahurihi anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya. Atau mengapa dinamakan yaumil akhir karena hari ini berada di tempat yang berada di apa ya, urutan yang terakhir dari semua hari yang berlalu di dunia ini. Wa awaluhu minan nafkhati tsaniyah ila ma la yatanaha. Permulaan dari hari akhir atau hari kiamat itu dimulai dari tiupan kedua malaikat Israfil hingga waktu yang tidak terbatas. Wa wal haqqu. Hari akhir ini dipastikan benar ya. Maksudnya suatu yang benar, yang nyata. Wakila ilastikroril holki fidaro ini aljannati wanar. Ada yang mengatakan batas hari akhir adalah setelah semua makhluk menempati tempatnya masing-masing ya. Sudah penghuni surga sudah menempati surga dan penghuni neraka sudah menempati neraka. Setelah itu namanya sudah tidak hari akhir lagi. Ini menurut pendapat kedua ya. Fasadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. wahwa yaumul kiamah. Jadi menurut pendapat ini, hari akhir itu dimulai dari dunia dan berakhir di akhirat. Hari akhir adalah hari kiamah ya. Wasumya bidzalik liqiyamil mauta fihi min kubrihim. Yaumul kiamah artinya hari berdiri. Kiamah itu kan berdiri ya. Mengapa hari ini dikatakan hari berdiri? Karena di hari itu semua orang mati berdiri kembali, bangkit kembali dari makam mereka, dari kubur mereka. Wal qabru minad dunya, dan alam kubur itu termasuk dunia ya. Jadi alam kubur itu belum akhirat. Wa qilan fasilun bainad dunya wal akhirah. Ada juga yang mengatakan alam kubur itu antara dunia dan akhirat, jadi pemisah ya. Wa qila awaluhu min mautil apa ini? Mayit, mim mautil mayit. Ada yang mengatakan yaumul akhir atau hari kiamat itu dimulai dari kematian seseorang. Jadi kalau ada seorang mati berarti dia sudah berada di akhirat ya. Ini pendapat ketiga berarti. Fal qabru minal akhirah. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ini, alam kubur itu tergolong atau termasuk apa hari kiamat atau akhirat. Walidza yaqulun man mata qamat kiamatuh ay sugra. Oleh karena ini para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal dunia maka kiamat kecilnya telah tiba, kiamat kecilnya telah datang. Wasumya kiamatan ala hadza liqiyamil mauti liqiyamil mayti fihi minal itija ilal qud li su'alil malakain. Kalau kita mengikuti pendapat ini, pendapat yang mengatakan alam kubur itu termasuk hari kiamat, termasuk hari kiamat atau akhirat. Maka penamaan yaumul qiyamah itu karena bangkitnya mayit ya di dalam kuburnya, bangkit dari tidur ke duduknya. Jadi di dalam kubur itu orang mati itu duduk ya. Jadi asalnya tidur kemudian duduk ya. Mengapa duduk? Untuk ditanya dua malaikat. Tsumma dzumil qabri alaihi. Lalu setelah ditanya itu kemudian kuburannya dipersempit. Jadi itu namanya dzumil qabri alaihi ya, kuburannya dipersempit. Ini ya tergantung amal di dunia. Kalau di dunia baik ya aman-aman saja, tapi kalau buruk ya waduh, nanti remuk semua nanti. Fa asbaha yaumul qiyamatul kubra. Jadi karena kengerian alam kubur, ada pertanyaan malaikat, ada penyempitan tempat itu, maka hal itu menyerupai hari kiamat besar ya. Jadi hari kiamat kecil itu ya saat di kuburan itu. Qala Jamashari awalahu min waqtil hasri ila ma la nihayah. Menurut Jamashari, permulaan dari hari kiamat adalah waktu penggiringan ya, digiring di satu tempat mahsyar hingga tak terbatas. Au ila ayyan hula ahlul jannati jannah wa ahlun narin nar. Atau hingga penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Wa miqdaruhu binisbati ilal kufari khamsuna alfasanatin lisiddati ahwali. Waktu ya, waktu antara hasr dengan masuk neraka itu itu bagi orang kafir itu terasa selama 50 ribu tahun ya. Karena ngeri sekali. Wawa akhafu min sholatin maktubah fid dunya binisbati ilal mu'min sholih. Kalau bagi orang beriman yang sholih, yang baik, itu waktunya singkat sekali, seperti melakukan sholat di dunia saja singkat sekali, tiba-tiba sudah masuk surga. Kemudian wa tawassatu ala usotil mu'minin. Jadi kalau yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang maksiat itu tengah-tengah ya, di antara lama dan cepat. Wagila yaumul qiyamati fihi khamsuna mautinan. Ada yang mengatakan hari kiamat itu ada 50 mautin ya. Mautin itu ya tempat ya. Ada 50 tempat. Kemudian kullu mautinin alfusanah. Setiap tempat itu jaraknya 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun. Mautin itu mana asalnya ya, medan peperangan ya, atau rumah ya, rumah, tempat tinggal, tempat kediaman, atau tanah air juga bisa. Pokoknya tempat ya. Ada 50 tempat, setiap tempatnya itu 1000 tahun. setiap tempatnya 1000 tahun. Jadi ada tempat-tempatnya ya, setiap satu tempat kemudian berpindah ke tempat yang lain, itu setiap satu tempatnya selama 1000 tahun. Nas'alullah ta'ala ayyukhafifana ayyukhafifahu alaina bimanihi wa fadli hakahu suhaimi wal fasni. Semoga Allah meringankan kita ya, meringankan kita dari segala kengerian di hari kiamat itu, di hari kiamah, dengan kebaikan yang dimiliki oleh Allah, kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Cerita ini diceritakan oleh As-Suhaimi dan Al-Fasni. Wasati Suha, ini sudah berapa menit ya, baru 45 ya. Wasati Suha ayyumina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Rukun iman yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah meyakini qadar atau ketetapan Allah. Baik kebaikan dan keburukan qadar itu semuanya dari Allah. Qala al-Fasni wa ma'nal iman bihi ay anta taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Al-Fasni mengatakan bahwa makna atau maksud beriman kepada qadar adalah kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum menciptakan kita, Allah itu sudah menciptakan nasib kita dulu. Nasib dulu ditentukan baru menciptakan kita. Wa anna jami'al kainat bi qadarillahi wa qadarih. Jadi semua makhluk di dunia ini, semua hal yang terjadi di dunia ini itu atas ketetapan dan keputusan Allah. Wa huwa muridun laha, dan Allah menghendaki hal itu. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalik min ghairi nasbi burhan. Ya. Kewajiban ini, kewajiban meyakini ini, yang penting sudah yakin gitu saja. Tidak perlu mencari bukti-bukti ya. Jadi untuk keyakinan ini kita tidak dituntut untuk mencari bukti. Yang penting sudah yakin gitu saja. Wa qala Sayyidu Abdullah Al-Mirghoni, al-imanu bil qadar wa tasdiqu bi anna ma kana wa ma yakun bi taqdiri man yakul li syai'in kun fayakun khairan aw syarr nafan aw dhur aw dhar ya hulwan aw murra. Abdullah Al-Mirghoni mengatakan iman kepada qadar artinya adalah meyakini bahwa semua yang telah terjadi dan semua yang akan terjadi itu adalah ketetapan dari zat yang mengucapkan kun fayakun, maksudnya Allah ya, baik itu kebaikan maupun keburukan, kemanfaatan ataupun bahaya ya, manfaat ataupun bahaya, baik manis ataupun pahit. Maka Rasulullah SAW kullu syai'in biqada'in wa qadar hadal ajzu wal kaisu. Nabi Muhammad bersabda, segala sesuatu di dunia ini itu adalah ketetapan Allah ya, qada' dan qadar Allah, hingga ajz ya, ajz atau kelemahan, dan juga kais itu ya kecerdasan ya, ajus itu ya apa ya, ketidakmampuan atau lumpuh ya, pokoknya hal-hal yang sifatnya kurang itu ajus. Kemudian kais itu kecerdasan biasanya. Itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarr. Di dalam hadis yang lain ya, di dalam sabda yang lain, Nabi Muhammad bersabda, seorang hamba belum dikatakan beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu kayis ya. Kalau kayis itu maknanya bisa pintar, bijaksana, bisa manis, ramah, sopan, santun, jenaka, mempesona, dan lain-lain. Kalau kais itu ya mungkin itu yang dimaksud. La yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Tirmidzi. Di riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, seorang hamba belum dikatakan beriman kepada Allah hingga dia meyakini ketetapan Allah, baik ketetapan baik maupun ketetapan buruk. Wa ma haditsu Muslim fi du'ail iftitah wa syarru laisa ilaik famanahu wa la syarra yataqarrabu bihi ilaik. Kemudian terkait dengan hadis riwayat Muslim dalam riwayat yang menjelaskan doa iftitah, yaitu kalimat wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak kepada engkau, itu maknanya adalah tidak ada keburukan yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada engkau. Jadi kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan keburukan. Aula yudhofu ilallahi ta'adduban, atau kalimat tadi juga bisa diartikan keburukan itu tidak bisa disandarkan atau tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, walaupun hakikatnya memang dari Allah ya. Hakikat keburukan itu ya dari Allah, tapi kita tidak boleh menisbatkan itu kepada Allah. Bukan karena hakikatnya begitu, tapi karena etika dari kita, karena adab dari kita. Li'anna la'iqa nisbatul khairi lillah wa syarril nafsi ta'abduban. Karena yang layak atau yang patut ya, yang sesuai, yang bagus itu menisbatkan kebaikan kepada Allah dan menisbatkan keburukan kepada diri sendiri. Ya karena tadi ini bukan hakikatnya seperti itu, tapi karena adab dari kita. Qala ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah ay ijadan wa khalqa. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan itu semuanya adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala keburukan yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Ay kasban la khalqan. Dari kita sendiri itu maksudnya yang berbuat kita ya, bukan yang menciptakan. Jadi manusia itu kan memiliki perbuatan, tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Jadi keburukan itu perbuatan kita, tapi bukan ciptaan kita, karena yang menciptakan Allah. Kami fasiruhu qauluhu ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Mengapa diartikan seperti arti tadi? Karena ayat itu dijelaskan oleh ayat lain, yaitu wa ma asabakum ini ya. Musibah yang terjadi pada diri kalian itu dikarenakan perbuatan yang kalian lakukan sendiri. Dan Al-Qur'an yufassiru ba'duhu min ba'd. Jadi ayat ini menjelaskan makna dari ayat sebelumnya ya. Karena Al-Qur'an itu sebagian ayatnya menjelaskan ayat yang lain. Wa amma qauluhu ta'ala kul kullu min indillah faruju'un lil haqiqah. Kemudian ayat kul kullu min indillah, katakanlah bahwa semua segala sesuatu itu dari sisi Allah. Ayat ini adalah menjelaskan hakikat ya. Hakikatnya seperti ini, walaupun secara etika tidak boleh mengatakan seperti ini. Wandur ila adabil Khadir alaihissalam haitsu qol. Lihatlah bagaimana Nabi Khadir beretika kepada Allah. Nabi Khadir mengatakan fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Nabi Khadir mengatakan Tuhanmu menghendaki mereka berdua sampai pada usia remaja, usia balig. Wa qala fa'aradtu an aibaha. Lalu aku ingin merusak perahu itu. Fa'aradtu an aibaha. Jadi Nabi Khadir itu saat menceritakan kebaikan itu disandarkan kepada Allah, tapi saat melakukan keburukan secara zahir ya, merusak kapal itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Wa ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan renungkanlah ucapan Nabi Ibrahim dalam ayat ini, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Allah adalah zat yang menciptakanku dan memberiku hidayah. Waladzi huwa yut'imuni wa yaskin, memberi makan dan memberi minum aku. Fa idza maritu fa huwa yasfin, bila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Haitsu nasabal hidayah wal it'am wasyifa lillah wal marad li nafsi. Jadi petunjuk memberi makan dan kesehatan itu dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau sakit itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Jadi wa idza maritu ya, bila aku sakit ya, bukan Allah memberi penyakit ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit, tidak mengatakan Allah memberi penyakit. Jadi dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Kalau keburukan dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Ini bukan karena hakikatnya begitu, tapi karena adab saja ya. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Duh. Ada yang kurang ya. Mana tadi? Walam ya falam yakul amradhuni. Jadi mengatakan wa idza maritu, tidak mengatakan amradhuni. Ta'adduban minhu alaihi salam. Itu karena adab dari Nabi Ibrahim. Wa illa falkullu min af'alillahi ta'ala. Kalau tidak dikarenakan adab, maka hakikatnya seluruh perbuatan ini, seluruh kejadian di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah berfirman, Allah menciptakan kalian semua dan apa yang kalian kerjakan. Aimin khairin wa syarrin, ihtiyarin wa tirori. Jadi yang dilakukan oleh hamba itu semuanya diciptakan oleh Allah, baik kebaikan maupun keburukan, baik kehendak sendiri ataupun apa ya, ittirar. Ittirar itu sesuatu yang apa ya, tidak kehendak sendiri, sesuatu yang terjadi secara spontan, secara otomatis. Walaisalil abdi illa mujarradul maili halatan ikhtiar. Jadi seorang hamba itu hanya memiliki keinginan saja di saat ia berkehendak. Walidzalika tuliba bitaubah wal ikla' wan nadam wastahaqqa ta'zir wal hudud wasawab wal iqab. Oleh karena itu, seorang makhluk diperintah untuk bertaubat dan berhenti dari kemaksiatan, menyesal, dan seorang makhluk juga berhak mendapatkan hukuman, baik ta'zir maupun had ya. Ta'zir itu ya hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat. Kalau had ini sudah ada ketentuannya. Juga berhak mendapatkan pahala dan dosa. Jadi ada keinginan sebenarnya. Makhluk itu memiliki keinginan, memiliki mail ya, memiliki keinginan. Wa hadzahu wal kasbu. Ini namanya adalah kasab. Wa hadzahu wal kasbu. Jadi keinginan itu namanya kasab. Wa hadzahu wal kasbu. Wahwa ta'alukul kudroh al-hadisah. Kasab adalah hubungan kudroh ya, dengan sesuatu yang terjadi. Wakilah wal irodah hadisah. Ada yang mengatakan, apa itu? Kasab adalah irodah ya, kehendak yang hadisah yang baru. Kalau jadi kudroh irodah. Far'un ihtalafu fi ma'nal qada'i wal qadar. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan makna qada dan qadar. Fal qada indal asyairu iradatullahil asya'a fil azal alamma hiya alaihim fi wairil azal. Menurut para ulama yang bermadhab Asy'ari, qada adalah kehendak Allah terhadap segala sesuatu di zaman azali, di zaman sebelum Allah menciptakan dunia, sesuai dengan apa yang ada di selain zaman itu. Jadi kehendaknya sebelum zaman azali, terjadinya setelah zaman azali. Jadi kehendaknya di zaman azali, terjadinya setelah zaman azali. Dan kesesuai apa kehendak di zaman azali itu namanya qada. Wal qadar indahum ijadullahil asya ala qadarin mahsus ala wifqil iradah. Kalau qadar menurut ulama yang bermadzhab Asy'ari adalah menciptakannya sesuatu sesuai dengan iradah, sesuai dengan kehendak. Jadi kehendaknya namanya qada ya. Kemudian melaksanakan kehendak itu namanya qadar. Kehendaknya namanya qada, melaksanakan kehendak namanya qadar. Fa iradatu Allahi al-muta'alliqatu azalan bi annaka tasiru aliman qada. Jadi kehendak Allah di zaman azali bahwa misalkan Allah menghendaki seseorang kelak akan menjadi orang yang alim, itu adalah qada. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradah qadarun. Dan Allah menciptakan ilmu untuk seseorang yang telah ditetapkan dia menjadi alim setelah orang itu diciptakan, itu namanya qadar. Nah, ini menurut madhab Asy'ari ya. Wa min dal Maturidiyah fal qadau ijadullahi al asya' ma ziyadatul itqan ay ala wifqi ilmihi ta'ala. Menurut madhab Maturidi, qada adalah menciptakan sesuatu serta menambah kokoh ya, menambah kekokohan. Maksudnya sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan ilmu Allah. Wal qadaru tahdidullahi ajalan kullu makhluq bihadhihi alladhi yujadu min yujadu alaihi. Kalau qadar adalah apa, batasan Allah ya. Batasan Allah di zaman azali untuk segala sesuatu dengan batas-batas yang akan ditemukan di saat hal itu terjadi. Jadi kalau menurut Maturidi, qadha itu adalah menciptakannya. Qadar itu adalah ketetapan di zaman azali. Jadi kebalikan dari Asy'ari tadi ya. Min husnin wa qubhin wa naf'in wa dhurrin ila ghairi dzalik. Jadi batasan-batasan atau ketetapan Allah itu bisa berupa kebaikan, keburukan, kemanfaatan dan lain-lain ya. Ai ilmuhu ta'ala ajalan sifatil makhlukat. Jadi apa itu namanya, menciptakan satu hal yang ada di dunia ini itu sesuai dengan ilmu Allah di zaman azali. Ilmu Allah terkait dengan sifat-sifat makhluk ya. Jadi berbeda antara Asy'ari dan Maturidi. Kalau Maturidi itu yang rencananya adalah qadar, menciptakannya adalah qada ya. Kalau Asy'ari kebalikannya. Tapi hubungan qadar itu juga berbeda antara Asy'ari dengan Maturidi. Kalau Asy'ari tadi kan sesuai dengan iradah ya, sesuai dengan iradah. Kalau Maturidi ini sesuai dengan ilmu, bukan iradah. Wakila al-qadha ilmullahil azali ma'ta'alukihi bil ma'lum. Wal qadar ijadullahil asya ala wifkil ilmi. Ada yang berpendapat bahwa qadha adalah pengetahuan Allah atau ilmu Allah di zaman azali dan berhubungan dengan hal yang diketahui, sedangkan qadar adalah menciptakan sesuatu sesuai dengan ilmu Allah. Fa ilmullahil muta'alliqu azalan bi anasah so basirun aliman, apa ini, yasiru ya, yasiru aliman bada wujudhi qadha'un wa ijadul ilmi fihi bada wujudhi qadarun. Nah ini mirip dengan apa, mirip dengan Asy'ari tadi. Tapi bedanya kalau Asy'ari tadi iradah ya, bukan ilmu tapi iradah. Jadi pengetahuan Allah, kalau Asy'ari itu bukan pengetahuan Allah tapi kehendak Allah. Tadi lo ya. Ini kan iradah tadi itu. Ala wifqil iradah kan begitu ya. Fal qada indal Asy'ari iradatu ya, iradatu. Jadi kalau Asy'ari itu iradah, kalau Maturidi dan pendapat yang ketiga ini bukan iradah tapi ilmu. Mana tadi? Jadi pengetahuan Allah di zaman azali, pengetahuan tentang seseorang yang kelak akan menjadi orang alim di dunia itu adalah qadha. Kemudian menciptakan ilmu untuk dirinya di saat orang itu sudah ada itu namanya qadar. Hadza, pahamilah ini. Wa qala al-asy'ir huwal masyhur. Jadi berbagai pendapat tadi, pendapat yang masyhur ya, pendapat yang populer adalah pendapat dari para ulama Asy'ari. Wa ala kullin fal qada'u qadim wal qadaru hadis bikhilafi qaulil Maturidi ya. Dari semua perkhilafan itu, antara qada dan qadar itu memiliki sifat yang berbeda ya. Qada itu qadim. Qadim itu artinya ya qadim berapa? Qadim itu tidak ada permulaannya. Kalau qadar itu hadis. Hadis itu ya ada permulaannya. Asalnya tidak ada, kemudian ada, itu namanya hadis. Kecuali Maturidi ya. Kalau Maturidi tidak seperti ini. Wakilah kulun minhumah bimakna iradatihi ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa qada dan qadar itu maknanya adalah kehendak Allah. Tafsilun, perincian. Kemudian ini masih banyak atau tidak ini. Israfil, Mikail. Kok tiba-tiba Israfil ini gimana ya? Wahum. Ini bahasa apa tadi ya? Wa mal qadar. Oh. Tafsilun Qala Sulaiman al-Jamal kama qala al-Fayyum fil Misbah wal Qadar wil Fathhi la ghairu ma yaqdiruhu Allah taala min al-qadha. Jadi dalam apa penjelasan Sulaiman al-Jamal ya, seperti penjelasan Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir ya. Al-Misbahul Munir ini kamus ini. Kamus Arab ya. Kata qadar itu huruf tengahnya di fathah, tidak bisa dibaca yang lain. Maknanya adalah sesuatu yang ditetapkan Allah. Jadi keputusan yang telah ditetapkan Allah. Wal qadri bisukunid dal wa fatiha wa huwal miqdar wal mithlu. Kalau huruf dalnya disukun atau di fathah ya, itu maknanya adalah ukuran ya, ukuran atau persamaan. Yukalu hada qadru hada ayu mathiluhu. Jadi kata ini hada qadru hada itu maknanya ini sama ya, sama dengan ini. Wa amal qadru fi qawlihi ta'ala inna anjalnahu fi lailatul qadr. Kalau qadr di kata di ayat ini ya, inna anjalna fi lailatul qadr, fal makna lailatul takdir. Di makna dari lailatul qadr adalah malam takdir ya. Sumiyat bidzalik lana Allah taala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilah min amril maut wal ajal wa rizqi wa ghairi dzalik. Malam ini dinamakan malam lailatul qadr karena Allah di malam itu menetapkan ya apa yang ia kehendaki. Menetapkan apa yang ia kehendaki ke apa itu tahun setelahnya, yaitu kematian seseorang, usia seseorang, rezeki dan lain-lain. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur. Jadi ketetapan itu setelah Allah menetapkan kemudian diserahkan kepada malaikat ya, malaikat yang mengatur segala urusan. Wa hum arba'atun minal malaikah. Malaikat ini jumlahnya ada 4 ya, Israfil wa Mikail wa Israil wa Jibril. 4 ini ya. 4 ini yang ditugasi Allah mengatur ketetapan Allah yang ditetapkan di Lailatul Qadar tadi. Kemudian waqala Mujahid Lailatul Hukmi. Mujahid mengatakan Lailatul Qadar artinya malam hukum ya. Wakila Lailatul Syaraf wal Idzam, ada mengatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan kebesaran. Kila au Lailatul Dziki, atau ada yang mengatakan malam sempit ya, Lidzikil Qadha bistihamil malaikat fiha. Karena sempitnya qadha. Sempitnya qadha ya, sebab di malam itu semua malaikat berdesak-desakan ya. Itu jadinya sempit itu. Wa an ibni Abbas innallaha yaqdi al-aqdiyata fi lailatin nisfi Syaban wa yusallimha ila arbabiha lailatul qadr. Ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah memutuskan semua keputusannya, berbagai keputusan di malam nisfu Syaban ya, separuh bulan Syaban. Kemudian jadi menetapkannya di nisfu Syaban, kemudian menyerahkan kepada malaikat itu di Lailatul Qadar di Ramadan. Hadza wa laysa al-muradu anna taqdirullahi la yahdutsu illa fi dzalika al-lailah li'annahu ta'ala qaddaral maqadira fil ajal qabla khalqi samawati wal ard balil muradu idharu tilkal maqadir lil malaika. Jadi yang dimaksud dengan Allah menetapkan takdirnya di malam Lailatul Qadar itu bukan takdir yang sebelumnya tidak ada. Jadi takdir Allah itu sudah ada di zaman azali. Di zaman azali Allah sudah menentukan ya, sudah menetapkan segala sesuatu di dunia ini. Sebelum Allah menciptakan apapun, sebelum menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah sudah menetapkan, sudah memiliki ketetapan. Nah, di malam Lailatul Qadar itu Allah memperlihatkan ketetapan itu kepada para malaikat ya. Bukan ketetapan yang baru, ketetapan yang sebelumnya tidak ada, tapi memperlihatkan kepada para malaikat. Tambihun. Innama ata. Ini sudah 1 jam ya,